الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita terakhir membahas tentang menghormati, menyayangi, memuliakan muslimin. Karena mereka saudara-saudara kita, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara bentuknya adalah seperti yang telah kita sampaikan di hadis-hadis yang telah lalu. Memperhatikan perasaan mereka, melindungi mereka. Bahkan sampai tingkatan ibadah saja, kalau memang memberatkan saudara-saudara kita muslimin, contohnya ketika sholat, kita tidak boleh panjang-panjang ketika membaca. Selama tidak keluar dari batasan syariat, maka dikedepankan kasih sayang kita. Dan termasuk juga adalah kunut nazilah. Kunut nazilah, doa untuk mereka di saat adanya peristiwa seperti saudara-saudara kita, a'anahumullah, semoga Allah menolong mereka, ya, di Palestina, muslimin, mukminin, muslimat, mukminat, maka kita tidak malas untuk mendoakan mereka. Sampai kapan kunut nazilah itu? Al-Imam Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin alaih rahmatullah mengatakan, "Idza hadatsat nazilatun." Kunut nazilah itu apabila terjadi musibah yang menimpa kaum muslimin. Hatta tanjaliya hadhihi nazilah. Hendaknya dilakukan kunut nazilah hingga musibah ini tuntas. Jika memungkinkan. Jika apa? Memungkinkan. Idza kanat yumkin an tanjaliya wa illa fayaqnut syahran kama fa'alahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam tsumma yada'ah. Dan jika tidak, maka lakukanlah kunut nazilah selama sebulan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tinggalkan setelah itu. Jadi kunut nazilah itu sampai terangkat musibah dengan tuntas jika mungkin. Kalau tidak, meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah ada sebulan atau belum semenjak keluarnya himbauan dari pemerintah? Belum? Belum ya? Belum. Tinggal berapa hari? Tinggal berapa hari, Mas? Tinggal 5 hari lagi. Nah, ini bisa dipahami sampai sini. Di malam kali ini kita akan masuk bab baru. Jika kita cermati, bab ini juga masih menyambung tema yang sama sebenarnya, namun dari sisi lain. Tepatnya adalah bab satri auratil muslimin. Bab menutup aurat muslimin. Menutup aurat muslimin. Wan nahyi an isya'atiha li ghairi daruratin. Dan larangan dari menyebarluaskan aurat muslimin tanpa sesuatu yang darurat. Paham gih? Babnya menutup aib-aib muslimin. Aurat itu dari kalimat aro. Aro itu artinya telanjang. Ya, artinya apa? Sesuatu yang buruk apabila didengar dan dilihat. Aurat itu ada dua. Yang pertama, hissiyah hissiyah, fisik, kemaluan depan maupun belakang, atau batasan-batasan yang haram dilihat. Bagi lelaki, ulama sebagian mengatakan aurat itu lutut sampai kemaluan. Sampai pusar. Sampai apa? Pusar. Namun di antara mereka ada yang mengatakan paha laki-laki bukan termasuk aurat. Namun demikian, kemuliaan dan wibawa seseorang akan lebih terjaga di saat dia memakai celana menutupi lutut, rukbah. Pakai celana pendek, apalagi ketat, itu menjatuhkan nama baik. Menjatuhkan nama baik. Boleh dipakai di kamar tidur. Boleh dipakai di kamar tidur. Adapun perempuan, perempuan satu dengan perempuan yang lain, maka hendaknya dijaga pakaiannya seperti di depan mahram. Seperti di depan mahram. Ini. Ini aurat yang pertama. Aurat yang kedua, aurat yang pertama ini dibahas di dalam kitab fikih ya. Kalau pengen detail, belajarnya di fikih. Belajarnya di fikih. Fiqhul ibadah, karena terkait dengan syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat. Adapun aurat jenis kedua adalah ma'nawiyah. Yaitu aib, buruknya akhlak, ataupun buruknya tingkah laku. Ini aurat. Menelanjangi keburukan seseorang. Dan kita semua paham bahwasannya manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sifatkan mereka di dalam Al-Qur'an Al-Ahzab ayat 72, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh. Ini dua ini aib. Zalim artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawan daripada adil. Namun terkait dengan dosa, orang dikatakan zalim ketika ayartakibal khata'a an amdin. Ketika melakukan dosa dengan sengaja. Zalim itu artinya apa? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam konteks dosa, maka zalim bermakna melakukan dosa dengan sengaja. Tahu, paham, tapi tetap dilanggar. Ini zalim. Adapun ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan dan dosa karena bodoh, maka disebut jahulan. Inilah kondisi dasar manusia. Dua-duanya karcis neraka. Ya, dua-duanya tiket neraka itu. Mau pakai jalur bodoh, ya bisa cepat masuk neraka juga. Mau pakai jalur zalim, ya cepat juga. Huma yakhruju bihimal insanu anisiratil mustaqim. Dua sifat dasar ini adalah modal manusia keluar dari siratul mustaqim. Ya. Oleh karenanya kita harus rajin ngaji agar tahu mana yang wajib, mana yang halal, mana yang haram, agar tidak khata'un an jahlin. Jangan salah karena kita bodoh. Yang kedua, wajib kita melatih keadilan. Melatih keadilan artinya mengamalkan ilmu kita. Jangan masuk kanan, mental nggak jadi masuk. Kalau masuk kanan keluar kiri agak mending, lewat. Ya, ini dengar kanan pengajian, kajian langsung mental. Bahkan baru dengar pamfletnya saja sudah nggak seneng. Menghalang-halangi orang lain untuk belajar ilmu agama. Dia dhalun mudhil. Sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Jadilah orang yang hudatan muhtadin. Ghaira dhalina wala mudhillin. Jadilah orang yang mendapatkan petunjuk. Dan juga memberikan orang lain mendapatkan petunjuk. Bukan justru sesat. Ngajak-ngajak. Sesat, ngajak-ngajak. Jadi, agennya setan. Ya, jadi agennya setan. Innama yad'u hizbah liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah setan itu mengajak pengikut-pengikutnya menuju neraka sa'ir. Dan setan gemesi. Membuat orang marah. Penduduk neraka nanti akan dikatakan kepada mereka oleh syaitan, innallaha wa'adakum wa'adal haq wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan untuk kalian janji yang benar. Adapun aku telah janji kepada kalian, lalu aku selisihi. Ini di sana, di akhirat, gemesi enggak? Ya, marah. Mau berbenah, tidak bisa. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan tidaklah dulu di dunia aku memiliki kuasa untuk menyesatkan kalian, hanya sebatas kuasa untuk menawarkan, mengajak-ngajak saja. Lalu kalian mengikuti. Lalu kalian apa? Mengikuti. Apa ada setan maksa? Ketika kita berbuat dosa, kita milih kan? Milih kan? Milih. Ini mau sholat subuh apa enggak ya? Ah, enggak usah, enggak usah. Ya. Ini mau taklim apa enggak ya? Iya apa enggak ya? Iya apa enggak? Enggak, kan gitu. Kita milih sendiri. Kita milih sendiri. Ini. Oleh karenanya, ketika dipaksa tidak dihitung dosa. Ketika dipaksa kan tidak dihitung dosa. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Orang yang kafir setelah imannya. Ini yang akan diazab. Kecuali yang dipaksa. Dalam keadaan hatinya tenang dengan keimanan. Dengan kebenaran. Hati tidak bisa dipaksa. Hati tidak bisa dipaksa. Oleh karenanya, saya katakan tadi, ya, kita berbuat dosa milih sendiri. Milih sendiri. Jangan kita menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan sudah takdirnya Allah. Ini kan sudah qada'illah wa qadarih. Ya. Kita jawab jangan seperti itu. Itu namanya salah tapi ternak kambing hitam. Ya. Salah tapi mengkambing hitamkan orang. Salah tapi mengkambing hitamkan orang, menyalahkan orang lain. Apalagi yang disalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Kalau orang kayak gini tetap ngeyel, ya, ini memang harus dipukul pakai pelepah kurma, ya. Biar apa? Biar sadar kalau Allah juga mentakdirkan dia dipukul pelepah kurma. Naam. Paham sampai di sini ya? Ini. Jadi demikian. Manusia itu sifat dasarnya sangat bodoh, sangat zalim. Artinya auratnya banyak. Artinya auratnya banyak. Ya. Termasuk sifat mukminin yang sangat berlawanan dengan munafikin adalah menutup aurat saudara-saudaranya. Al-mu'min yatlubul uzra wal munafiqu yatlubuz zallat. Seorang mukmin itu mencari-cari uzur untuk saudaranya. Sedangkan orang munafik mencari-cari ketergelinciran. Mencari ketergelinciran. Ini orang yang mukhazzal atau makhzul. Apa makhzul? Orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mendengarkan pengajian, penginnya nyari kesalahan ustaz. Ya. Bukan pengin ngaji, bukan. Saya pengin ngetes nih ustaz deh pinternya seberapa. Ya. Kalau bermuamalah dengan orang, dia pengin mencari kelemahan-kelemahannya. Ini sifatnya munafik. Sifatnya apa? Munafik tadabbur auratin nas. Mencari-cari aib manusia. Dan ini memecah belah persaudaraan. Memecah belah persaudaraan. Kalau orang munafik wajar. Memang munafik kan gak senang mukminin. Tapi kalau sesama mukmin, namun memiliki sifat nifak seperti ini. Nifak amali. Bukan nifak itikadi. Nifak apa? Amali. Perbuatannya adalah perbuatan nifak. Memecah belah persaudaraan. Ya, memecah belah apa? Persaudaraan. Baik saudara dengan saudaranya atau suami dengan istrinya. Kalau suami senang mencari aib istri atau istri senang mencari aib suami, tunggu saja tanggal talaknya. Ya, tunggu ributnya kapan. Ya. Kita itu mestinya punya sifat taghaful. Apa taghaful? Pura-pura tidak mengerti kekurangan pasangan kita atau kekurangan saudara-saudari kita. Jangan orang itu disisir kayak tuma, ya, disisir gua. Ya. Kalau kita pengin cari yang sempurna, mati dulu. Ya, mati dulu. Kalau masih di sini ya, enggak ada stok, enggak ada stok. Semuanya masih banyak kekurangan. Semuanya masih banyak apa? Kekurangan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 19. Ini ayat pertama pada bab ini. Ayat pertama pada bab ini surat An-Nur ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah." Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguh, orang-orang yang senang kekejian tersebar di tengah orang-orang yang beriman. Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ayat ini adalah teguran di saat isu perzinaan Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Safwan ibn Mu'attal dihembuskan oleh munafikin. Allah Subhanahu wa taala mendidik orang-orang yang beriman karena tidak hanya satu orang di tengah sahabat yang ikut hanyut dalam fitnah tuduhan ini. Fitnah tuduhan ini. Apa maksudnya? Qadzaf. Apa maksudnya? Qadzaf, menuduh zina. Menuduh zina. Menyakiti muslim apa enggak? sakit, ya, menuduh zina. Allah Subhanahu wa taala menegur karena ada beberapa sahabat, sahabat kan tidak maksum. Sahabat kalau person-person itu tidak ada yang maksum, tapi kalau keseluruhan sahabat dikumpulkan jadi satu pasti benar. Pasti apa? Benar. Jadi kalau ditanya, sahabat itu maksum apa enggak? Person apa kabehan? Kalau person berarti tidak ada yang maksum. Tapi kalau sudah jamak semua sahabat pasti benar. Pasti apa? Pasti benar. Lah kalau semua sahabat dikatakan salah, ya udah kita sama seperti Rafidhah. Jembatan kita kan ini dari Allah, jembatannya Jibril kepada Nabi Muhammad kepada para sahabat. Kalau jembatan para sahabat ini bantai, diambrukin, agama kita itu salah. Agama kita ini apa? Salah. Naam. Yuriduna at-ta'na fi syuhudina. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah, orang-orang yang mencela para sahabat itu pingin mencela saksi-saksi kita dalam agama. Ya. Saksi dalam urusan dunia saja enggak boleh dicela kan? Ini saksi saya nih, kalau dia mempersaksikan bahwa tanah ini milik saya. Tanah, bukan agama ini. Itu saja saksi kita kalau dicela-cela kan enggak terima, digugurkan ini. Maka urusan agama lebih-lebih lagi. Sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 19 ini mendidik. Sungguh orang-orang yang senang berita kekejian, disingkat ya LGBT, tersiar di tengah mukminin, bagi mereka azab yang alim, azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Menunjukkan bahwa tersiarnya aurat, tersiarnya aib-aib, ketika kita senang maka kita melakukan dosa besar. Sebatas kita senang, saudara kita kalau memang benar, misalnya berzina benar gitu ya, ada orang berzina beneran kemudian kita tuh senang banget orang lain pada tahu, bahkan ikut andil dalam menyebarkan, itu apa? Dosa besar. Apalagi salah. Apalagi apa? Salah. Qadzaf. Hanya sebatas tuduhan. Kasihan saudara kita. Tidak melakukan. Namanya jelek. Ya, dan tidak bisa membela diri. Orang kalau dituduh zina, mau membela diri gimana? Yang perbuatan seperti ini seringnya dilakukan tertutup. Seringnya dilakukan apa? Tertutup. Oleh karenanya, barakallahu fikum, harus berhati-hati. Seandainya saja nih, ada orang berzina. Kita kemudian melihat benar-benar berzina. Kemaluan masuk kemaluan. Dan yang melihat hanya kita. Itu saja gak boleh mengabarkan. Kan gak mungkin orang pas kebetulan kok bisa calling-calling. Enggak? Enggak mungkin. Barakallahu fikum. Kalau divideokan misalnya, itu enggak bisa diterima jadi saksi. Enggak bisa diterima di dalam peradilan Islam. Ya, harus orang langsung melihat. Harus orang langsung apa? Melihat, karena kehormatan kaum muslimin besar. Ya. Dan wallahualam kalau di Indonesia hukumnya seperti apa, menyebarkan seperti itu kena elektronik apa enggak, pasal elektronika ya. Nah, kena mungkin ya, ITE ya. Nah, seperti itu. Ala kulli hal, harus empat, harus laki-laki semua. Berat enggak? Berat. Karena, kenapa syaratnya berat? Padahal misalnya benar-benar berzina. Ya, karena kaum muslimin itu sangat ditutup aibnya. Kalau gampang-gampangan, ini yang jelek tidak hanya orang ini saja, individu ini, tapi akan tersebar Islam itu ahli zina. Orang muslim itu ahli berzina, jelek enggak? Jelek. Tapi kalau ditutup rapat gitu ya. Nah, maka itu akan lebih menjaga kehormatan kaum muslimin. akan lebih menjaga kehormatan kaum muslimin. Maka jarang orang dirajam karena saksi, tapi seringnya mengaku sendiri. Seringnya mengaku sendiri. Ma'iz bin Malik radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inni zanaitu, wa Rasulullah, aku telah berzina. Itu Rasulullah langsung berpaling, enggak mau gubris. Berpaling lagi, ya Rasulullah, inni zanaitu, wa Rasulullah, aku telah berzina. Berpaling lagi. Yang ketiga, ya Rasulullah, inni zanaitu, aku telah berzina. Berpaling lagi. Baru yang keempat. Abi kajunun, apa kamu ini sedang ngebleng? Ya, apa kamu ini sedang tidak sadar? Apakah engkau sadar mengatakan ini? Kan itu ya. Jangan-jangan tidak sadar. Lah, aku sadar benar, wahai Rasul. Fahal ahsanta, apakah kamu sudah pernah menikah sah? Sudah. Fa'amara Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk merajam Malik. Ma'iz ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi person sahabat itu tidak maksum. Person sahabat itu tidak maksum. Tapi kesalahan mereka sebagai rahmat untuk kita, bahwa kita ini tidak gampang menyerah. Ternyata orang yang terbaik pun pernah melakukan dosa, sehingga ketika kita berdosa, kita bisa kembali tidak minder. Tidak apa? Tidak minder. Bagaimana? Jadi sahabat itu contoh segala-galanya. Walaupun itu masuknya adalah qada illah wa qadari, ya, betul dalam ketika melakukannya tentunya Ma'iz bin Malik radhiyallahu taala anhu sadar, ya. Tapi itu kan sebuah takdir yang memang Allah takdirkan agar apa? Terjadi seperti itu. Seperti Ka'ab bin Malik tertinggal dalam perang, ya. Itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala agar kita umat-umat yang datang setelah mereka bisa mengambil pelajaran. Tidak bisa dibayangkan kalau sahabat tidak pernah berbuat dosa. Ya, bisa dibayangkan enggak? Ya, tidak bisa dibayangkan sahabat kok bersih, enggak pernah berbuat dosa. Yakin kita minder semua. Yakin kita akan merasa kotor semuanya. Ya. Tapi dengan mereka ada yang soleh banget, ada yang sedang, ada yang kan mewakili kehidupan kita. Karena mereka adalah sebuah contoh, tentunya contoh pada semua hal. Ya, maka Nabi dan para sahabat itu contoh pada semua hal. Nabi ya, Nabi monogami pernah, poligami satu pernah, poligami dua pernah, punya anak tiri pernah. Itu Nabi Muhammad SAW. Coba kalau Nabi Muhammad SAW langsung poligami. Yang single-single kayak kita ini, ya, ada contohnya enggak? Enggak ada. Ya, enggak ada. Barakallahu fikum. Tapi beliau pertama menikah dengan monogami, ya, dengan menikah satu. Terus setelah itu meninggal Khadijah, kemudian baru menikah poligami mulai. Jadi ada contohnya semua. Yang tidak poligami ada contohnya dari Nabi bagaimana berumah tangga. Yang poligami juga ada contohnya dari Nabi. Yang punya anak tiri juga ada contohnya dari Nabi. Yang punya istri tapi tidak punya anak juga Nabi ada contohnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Semuanya ada contohnya. Bahkan mertuanya kafir, Nabi juga ada contohnya. Ya, Sofiyah radhiyallahu ta'ala anha itu putrinya Huyai bin Akhtab. Orang Yahudi. Bisa enggak? Bisa kan? Bisa saja seseorang menikahi orang tuanya masih non-muslim. Yang penting kan istrinya muslimah. Yang penting kan istrinya apa? Muslimah. Semuanya ada contohnya. Termasuk hal-hal dosa-dosa itu juga ada contohnya. Naam. Maka untuk itu bukan celaan untuk para sahabat. Ya, hal-hal jatuhnya mereka pada sebuah dosa adalah rahmatnya Allah untuk kita. Semua. Untuk kita semua. Ya. Nah ini. Tapi mereka. Ya. Kalau kita ya jangan berdalih seperti itu. Kenggo anak turunan. Yang gue contoh. Mbaeh nakal. Nah. Salah ya. Salah penafsiran. Bukan seperti itu. Ya. Ini. Dan itu kasihan nanti anak cucu. Mbahmu ya tukang nyolong. Ya. Ah, mbahen jenengan gedabrus ya, itu sukanya bohong ya. Itu melekat, kasihan kan? Kasihan. Dan kita enggak boleh jahat kepada anak keturunan. Jangankan sampai meninggalkan kenangan-kenangan buruk pada nama keluarga. Ya. Memberi nama anak saja enggak boleh sembarangan. Carilah nama yang dengannya tidak menjadi ejekan. Ya. Cari nama yang bagus-bagus sehingga anak itu tidak diejek dengan namanya. Ya, jadi kitalah yang membuat mereka diejek oleh temannya karena kita aneh-aneh ngasih nama. Ya, aneh-aneh ngasih nama. Kan tidak harus menggabungkan antara nama bapak dan istri ibu. Jadi bapaknya siapa, istrinya siapa, terus digabung jenenge. Ya, the merger. Setelah itu dinisbatkan. Ya, dinisbatkan kepada daerahnya. Ya. Ini orang Purwokerto nikah sama orang Surabaya misalnya. Ya, itu gimana kalau disambung itu? Ya. Nam. Pusu apa? Ya. Purwokerto Surabaya. Nam, ini. Ala kulli hal. Jadi kita harus paham ayat ini An-Nur ayat 19 itu menceritakan sifat munafikin yang sifatnya mukminin jangan seperti itu. Jangan senang aib saudaranya itu tersebar. Jangan senang aib saudaranya apa? Tersebar. Ini. Maka apalagi sengaja ngerekam, tajasus, mencari-cari aib saudaranya terus untuk diposting. Ya. Terus dicari-cari kesalahan. Ini dosa besar. Ini dosa apa? Besar. Nah, cukuplah. Cukup rokib dan atid tukang catat. Malaikat. Kita enggak usah mencatat aib saudara kita. Ma alaika min hisabih min syai. Mukmin yang sebenarnya itu kalau lihat saudaranya salah, itu langsung ditemui, langsung dinasehati, langsung ditutupi. Kalau munafik, ya, bikin bank dulu. Bank data aib. Ya. Bank data aib. Jadi dikumpulin dulu. Ya. Dikumpulin kira-kira sudah bisa untuk menjatuhkan. Dikeluarkan. Politikus. Ya. Nah. Jadi bukannya nusah. Ya. Tapi apa? Karena pingin menjatuhkan. Iskot. Iskot. Apa? Iskot. Menjatuhkan. Ya. Bahasa Indonesianya jadi sakit. Ya, jatuh sakit. Nam, sakoto itu jatuh. Ya, nam, sakoto itu jatuh. Iskot menjatuhkan. Karena jatuh itu sakit, Indonesia jadi sakit. Nam, ini. Senang dengan tersebarnya fahisyah, berita-berita keji. Di tengah muslimin, mukminin adalah dosa besar karena diancam dengan azabun alim fid dunya, di dunia. Kalau itu qazaf 80 kali cambukan. 80 kali cambukan. Itu kulit ngelokop itu. Ya, berdarah-darah. Terluka, tersayat. Ya. Sakit, iya sakit karena kamu telah menyakiti saudaramu. Kalau kamu telah menyakiti apa? Saudaramu. Dan kalau kamu bersaksi tidak diterima. Ya, ketika kamu bersaksi tidak diterima. Terus gimana? Saya benar-benar melihat. Dewekan, iya, ya wis, meneng disit. Diam aja. Kalau kita diam, karena memang secara syariat kalau kita sendirian enggak boleh ngomong. Ya, enggak boleh ngomong. Naam. Barakallahu fikum. Karena tidak akan kuat. Ya. Ini berbeda ketika dia mendapati itu kemudian dia bilang mungkin kepada suaminya atau kepada istrinya, udah ceraikan aja istrimu itu. Ya, kenapa? Jelek, ya. Jelek. Ya, 100% saya tahu misalnya. Kenapa? Enggak usah tanya-tanya. Ya. Nah. Gitu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Ketika aib itu ditutup, Allah tahu maslahatnya. Dan kalian tidak akan tahu. Ini demi kebenaran. Iya, ngodisi. Ya. Kalau Allah bikin peraturan, jangan disebarkan, jangan. Ya. Jangan. Jangan gegabah. Jangan apa? Gegabah. Ujian itu dari Allah. Kunci jawabannya juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita mengerti sebuah kesalahan yang itu sama dengan penyakit. Kemudian kita mengobatinya bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis. Ya. Nah. Jadi semua syariat Allah itu bagus. Semua syariat Allah itu apa? Bagus. Termasuk tidak boleh mempersaksikan berzina kecuali 4, hanya laki-laki semua. Walaupun kita enggak ngerti hikmahnya, tetap pasti ada. Ada apanya? Nah, bagusnya. Ada hikmahnya. Dan kita tahu, perempuan dan laki-laki kan beda. Perempuan tuh kalau emosi kadang-kadang berlebihan ketika bersaksi. Ya. Perempuan itu kadang-kadang kalau lagi emosi, kalau lagi enggak demen, ngomongnya bablas-bablas. Kan gitu. Kalau karena kecemburuan kemudian dia menjadi saksi palsu, rusak enggak Islam nanti? Rusak. Ya. Maka kita ikuti saja aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam urusan aib-aib saudara kita muslimin, ini akan menjatuhkan namanya. Akan menjatuhkan apa? Namanya. Kalau menjatuhkan hartanya, walaupun sakit, sulit untuk bangkit, lebih sulit ketika sudah jatuh namanya. Kita tuh gak bakal bisa hidup kalau nama kita sudah hancur. Ya. Terus gimana? Ya pindah. Ya, pindah gitu loh. Soalnya barakallahu fikum, kalau ada saudara-saudara kita masuk lapas misalnya, terus keluar ke daerahnya sudah enggak diterima, ya hijrah. Hijrah. Biar apa? Biar bisa totalitas kembali menjadi orang baik, ya. Tadinya udah baik, kembali ke masyarakat, masyarakat stigmanya pasti jelek, ini orang keluar dari lapas pasti jelek padahal dia udah jadi soleh. Padahal lebih baik daripada yang di luar. Yang di luar itu kebetulan belum ketangkep aja. Nah, belum ketangkep. Ya. Karena kan kalau ditangkap, kalau di sini kan harus ada bukti, harus ada ini, harus ada ini, ini. Sebenarnya banyak orang yang berbuat dosa, yang banyak dan belum ketangkep-ketangkep. Ya, nunggu malaikat maut yang nangkep itu. Ya, nah, kalau udah ketangkep udah enggak ini. Barakallahu fikum. Nah, saudara-saudara kita yang mungkin dilapas gitu ya. Kan manusia artinya tetap bisa baik. Tetap bisa baik. Ya. Nah, tidak ada cap jelek selama-lamanya seumur hidup. Ya. Tidak seperti itu. Maka demikian. Intinya ketika nama itu jatuh dan jelek, itu lebih sulit. Tidak akan ada orang mau berbisnis dengannya. Tidak akan ada orang yang mau bermuamalah pernikahan dengannya. Tidak akan ada orang mau berhubungan dengannya. Putus. Ya kalau kita hidup putus ya tanpa ada orang lain, lemah. Manusia itu apa? Lemah. Menikah enggak bisa, udah jelek. Jualan enggak bisa, udah jelek namanya. Ini enggak bisa, udah jelek. Nah. Tapi bukan untuk minder. Bukan untuk apa? Bukan untuk minder. Ya, memang saya ini jelek lah, udah jelek lah. Ya. Nah, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Barakallahu fikum. Dari kitanya, aib-aib saudara kita itu memang aslinya zalim, aslinya sangat bodoh. Kesempatan berbuat dosa itu sangat banyak. Maka kita harus pandai-pandai menutup aurat muslimin, muslimat. Ya. Sangat buruk orang yang suka mencari-cari aib muslimin. Enggak usah dicari aja nongol. Ya. Kita itu aibnya enggak usah dicari nongol. Setiap hari, wis. Setiap hari. Ya, coba nih hari ini nih, jujur aja. Siapa yang tidak melakukan dosa? Hari ini aja. Ya. Siapa yang sudah bersyukur kepada Allah 100% sesuai pemberiannya Allah subhanahu wa ta'ala? Minimalnya melalaikan nikmat. Minimalnya melalaikan nikmat. Nikmat apa wis? Misalnya nikmat lisan. Berapa juz yang sudah dibaca sehari ini? Baca Quran. Ya kalau dijembreng gitu ya. Dijabarkan nih maghrib-maghrib. Dari pagi sampai sore. Ngromet tok. Ya. itu cuman ngobrol aja, istighfar ya enggak, zikir ya enggak, itu baru mulut loh. Baru mulut. Ya, minimalnya tidak mencela orang, ya. Tidak menyakiti orang, itu sudah masuk minimal itu. Ya. Artinya di setiap hari kita banyak melakukan kesalahan kan? Enggak usah dicari, manusia itu enggak usah dicari. Itu sudah banyak aibnya, enggak usah dicari. Maka kita tutupi. Kata ustaz ya, ustaz tahu atau maca Quran ustaz kayak ya. Nah, barakallahu fikum. Enggak usah dicari, pasti sudah apa? Sudah banyak. Maka kita tutupi, tutupi, tutupi gitu. Nah. Barakallahu fikum. Li ghairi daruratin, kecuali ada hal yang darurat. Kecuali ada hal yang darurat. Ya. Ini misalnya laki-laki yang suka zalim dengan perempuan nih. Nikah gagal karena dia zalim. Zalim nih. Ngelamar anaknya teman kita. Kan ini sudah harus kebutuhan untuk kita kasih tahu. Jangan. Dia itu begini, dia itu begini, dia itu begini. Supaya tidak ada korban berikutnya. Nyata, asli, saudara kita harus tahu informasi itu. Ya, ini orang suka nipu dalam jual beli. Saudara kita ternyata ditawari kerjasama dengan dia. Maka kita harus ngasih tahu. Ya, nah. Ini orang ahlul bid'ah. Bahaya untuk agama. Pemahamannya menyimpang, saudara kita enggak tahu. Maka kita kasih tahu. Kita kasih tahu daruratin, sebuah apa? Darurat. Ya. Nah, kita pun enggak boleh membiarkan. Enggak apa-apa, ya. Enggak apa-apa, dicoba dulu, ya. Lah, dicoba dulu. Kecuali memang tipe orang-orang dablek. Tipe orang dablek itu begini. Antum tahu mau kerja sama-sama fulan? Ya. Jangan, enggak, saya harus mencoba, ya monggo, gitu. Ini kalau orang seperti ini, monggo, ya, lanjutkan, lanjutkan. Tapi jangan sambat, ya. Nanti kalau ada apa-apa, jangan sambat, ya. Nah, enggak ada layanan sambat, ya, ba'dan nasihah. Setelah adanya nasihat, tidak ada layanan sambat, ya. Nah. Wa idza kana al-insan min tabi'atihi at-taqsir wan naqsi aw at-taqsir wan naqsu wal 'aib fa innal wajiba 'ala al-muslim nahwa akhihi ay yastura 'auratahu. Kalau kita memahami tabiat manusia itu kurang, banyak aib dan kekurangannya, maka kewajiban bagi setiap muslim menutup aib saudaranya. Kewajiban. Berarti bab ini adalah bab wajibnya menutup aurat muslimin. Wajib. Ya. Wala yushi'uha illa min daruratin. Dan tidak menyebarluaskannya kecuali ada kedaruratan. Sebagian sudah saya contohkan. Li'annal insana basharun rubbama yukhti an syahwatin. Manusia itu manusia biasa. Kadang salah karena ada keinginan syahwat yang menyimpang. Au syubhatin. Atau adanya kerancuan dalam memahami masalah. Kerancuan memahami apa? Masalah. Ini orangnya baik. Tapi menganalisa dalil enggak benar. Ya, ada kan? Ada. Berbeda dengan orang memang orang jelek, sengaja menyelisih dalil. Sengaja menyelisih dalil. Menyimpang-nyimpangkan apa? Dalil. Karena agar bid'ah tersebar di tengah masyarakat, dia mengkanter definisi bid'ah dengan ucapannya. Berarti kalau mikrofon bid'ah, HP bid'ah, ini bid'ah. Berarti ini orang jelek ini. Kenapa? Karena dia sengaja mengaburkan definisi bid'ah agar bid'ahnya dia tetap laku. Agar bid'ahnya dia tetap apa? Laku. Mengambil keuntungan di tengah kesesatan umat. Mengambil keuntungan di tengah kesesatan umat. Berbeda dengan Imam Nawawi rahimahullah. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Mereka jatuh pada sebagian kesalahan-kesalahan, ya. Tapi enggak ada ulama mengatakan An-Nawawi Asy'ari, enggak ada. Ibnu Hajar Al-Asqalani nam Asy'ariyun yu'awwilu sifat, enggak ada. Karena mereka itu orang baik jatuh pada kesalahan. Orang baik jatuh kepada kesalahan berarti kan kelemahan sebagai manusia. Kesalahan apa ini? Syubhat. Memahami tapi salah. Apalagi kayak kita-kita ini. Imam Nawawi itu ning bikin ini. Ya, ribuan apa hadis. Beliau saja bisa salah memahami apalagi seperti kita ini. Apalagi seperti kita ini. Nah, ada orang yang menikmati kesalahpahamannya karena dia teruntungkan pada kesesatan umat. Ada orang yang apa? Memang dia baik, cuman belum paham. Nih, cuman belum paham. Maka Imam Ahmad itu sering berdoa, Allahumma hdi man dhalla minal muslimin wa yahsabuna annahum ala huda. Ya Allah, berilah petunjuk kepada orang-orang muslim yang salah jalannya dalam keadaan menyangka dirinya di atas kebenaran. Banyak enggak? Banyak sekali. Ini. Hab annaka ra'aita rajulan ala kadhibin wa ghishin fil ba'i wasyara. Fala tafdahu bainan nas, balin sahhu wastur alaih. Misal kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kita melihat ada pedagang dusta atau pedagang menipu. Apa yang kita lakukan? Jangan langsung siaran. Dekati dia, nasihati dia. Jangan seperti ini jualannya. Tidak akan barokah. Ya. Fa'in tawakofa wahdada, kalau dia berhenti dan mengambil nasihatmu, wataraka ma huwa alaih, karena dzalika huwal murad. Dia berhenti dari menipu, dia berhenti dari dusta, wa illa wajaba alaika an tubayyina amrahu linnas li alla yaghtarru bih. Kalau dia tetap melakukan aksi-aksi tipuannya, sudah wajib atasmu membongkar dan menjelaskan. Ya. Harta, kalau dia sayang kepada saudaranya, tapi saudara ini akan merugikan saudara yang lain, berarti kan kita harus mencari keselamatan untuk saudara-saudara yang lain. Ya. Jangan biarkanlah maling ya nunggu lihat rezeki, ya kan? Ya. Dia itu korupsi ya, enggak apa-apa lah, enggak usah dibongkar, dia juga ngempani anak bojo. Ya. Jangan seperti itu. Nah, kalau kayak gitu enggak ada yang ditangkap. Enggak ada setan. Ya, enggak ada bala tentara setan. Kenapa? Karena kalau semua dimaklumi, diberi uzur dalam keadaan mereka merugikan, ini barakallahu fikum, berlebihan di dalam sifat lembek. Di dalam sifat apa? Lembek. Ya. Nah, ini. Nanti tidak akan ada kebaikan. Anak bablas, main terus, atau tidur, enggak sholat-sholat, biarkan. Masa anak-anak. Ya. Loh kok anak enggak dibangunin sholat subuh misalnya? Dia kasihan lah, tidurnya biar 8 jam. Ya. Biar cukup. Ya. Barakallahu fikum. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Naam. Kita lanjutkan sejenak ya. Atau apabila kita melihat saudara kita senang melihat perempuan yang bukan mahram. Kita datangi dia, kita kasih tahu itu termasuk dari panah setan. Diberi nasihat, kamu akan sakit ketika tidak bisa melihat seutuhnya wanita ajnabiyah itu. Kalau hanya sebagiannya kamu akan berpikir, terbawa-bawa, terbayang-bayang, dan itu menyakitkan, serta haram. Serta apa? Haram. Mending tidak lihat sekalian. Mending tidak lihat apa? Sekalian. Jangan langsung kita sebarkan. Itu orang matanya jelalatan. Fulan, iya benar, fulan. Ya. Tidak, kasihan dia. Kasihan apa? Dia. Nah. Barakallahu fikum. Maka termasuk orang yang perlu dibantu adalah orang yang pengen menikah. Kita bantu semampu kita. Karena agar dia terhindar dari fitnah. Terhindar dari apa? Fitnah. Ayat ini maknanya dua. Satu, tersebarnya aib dan kekejian di tengah masyarakat muslim dengan cara mungkin video-video, dengan majalah-majalah yang tidak senonoh. Siapapun yang punya kewenangan bisa menghentikan itu, tapi tidak memblokir, dia masuk dalam dosa ini. Masuk dalam dosa ini. Ya. Enam. Yang kedua, menyebarkan aib kekejian yang sifatnya khusus. Seperti konteks ayat ini tentang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi ceritanya Rasulullah SAW biasa mengundi istri-istrinya yang akan ikut ketika safar. Aisyah pada saat itu badannya masih kurus. Badannya masih kurus. Karena Aisyah sendiri datang ke Madinah kurang lebih umur 9 tahun. Dinikahi umur 6 tahun. Jadi masih kurus, masih kecil. Masih kurus, masih kecil. Di sebuah perjalanan safar, beliau ya ada sebuah kepentingan yang membuat beliau harus pergi dari tanduannya. Pergi dari tanduannya. Begitu balik ke tempat itu, ternyata Rasulullah dan rombongannya sallallahu alaihi wasallam sudah pergi. Sudah pergi. Karena beliau orangnya cerdas, beliau diam saja di situ. Beliau diam saja di situ karena pasti akan ada mencari. Cuman yang tidak yang keluar dari pemikiran, ya qadarullah, Aisyah kan ringan. Yang ini yang manggul hudajnya itu tidak terasa, mau isi enggak isi itu biasa. Ya. Mau isi enggak isi itu biasa. Apalagi para sahabat orangnya kan kuat-kuat. Ya. Isi enggak isi itu biasa. Jadi enggak balik. Qadarullah ada sahabat yang memang dia sukanya ketinggalan. Seringnya kalau tidur itu bangunnya paling terakhir sahabat ini nih. Ya. Dan berguna. Kenapa berguna? Karena namanya orang berkafilah gitu kan. Kadang-kadang ada poci jatuh. Kadang-kadang ada apa jatuh. Kan gitu kan. Namanya pasukan besar. Ya ada teko jatuh. Ada panci jatuh misalnya. Beliau ini yang ngambil itu. Ya. Nah. Jadi kelemahan seseorang bisa dimanfaatkan ya. Kelemahan seseorang itu kadang-kadang bisa dimanfaatkan. Lah, begitu Safwan ibn Mu'attal radhiyallahu taala anhu karena terlambat ke situ melihat Khadijah, siapa tadi? Aisyah radhiyallahu taala anha sedang tertidur. Beliau tahu ini pasti Aisyah karena pernah melihat belum pakai cadar. Ya. Beliau naam hanya mengatakan sebuah perkataan, ya, tidak mengajak bicara apa-apa. Tidak mengajak bicara apa-apa. Beliau tahu ini istri Rasul. Tidak, kok ketinggalan? Siapa kamu? Tidak. Diam, Safwan ibn Mu'attal itu. Cuman, ontanya diturunin, terus disuruh naik. Enggak ngomong apa-apa. Benar-benar diam, Safwan ibn Mu'attal itu. Ya. Bahkan tidak melihat Aisyah. Jadi begitu naik ya sudah, enggak melihat Aisyah sama sekali. Safwan ibn Mu'attal radhiyallahu taala anha. Ketika sampai Madinah waktu duha, orang-orang munafik kegirangan melihat kejadian itu. Mendapatkan celah untuk menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menuduh ranjang Nabi adalah ranjang yang kotor. Tiba-tiba qadarullah wa masyafa'al, ya, fitnah ini menghanyutkan beberapa sahabat. Semisal Misbah ibn Utsatha, semisal Hassan ibn Thabit, demikian pula Hamnah bintu Jahash. Sehingga tambah runyam. Dan Allah beri ujian 1 bulan tidak turun ayat. Ya, dan Nabi kan tidak buat-buat ayat. Memang benar-benar nunggu. Benar-benar apa? Menunggu. Sampai kejadiannya sudah sampai sangat genting. Dan Aisyah qadarullah begitu sampai Madinah sakit. Jadi Aisyah tidak ngerti kabar bahwa beliau sedang dibicarakan orang. Cuman pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Aisyah, ya, tidak bicara tidak apa, cuma bilang kaifatikum, gimana keadaan kamu. Terus pergi. Tidak seperti biasanya, Aisyah sangat bersedih. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha sangat bersedih. Ada apa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan beliau enggak sadar kalau memang beliau sedang dibicarakan tuh enggak ngerti karena beliau sakit. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam na'am akhirnya mengatakan kalau kamu berbuat salah bertobatlah. Tapi kalau kamu tidak berbuat salah, Aisyah kan tambah sedih lagi. Aisyah radhiyallahu taala anha tambah sedih lagi, ya. Na'am. Ala kulli hal, di tengah kesedihan yang sangat mendalam, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan firman-Nya di dalam surat An-Nur ayat ke-11. Dan itu menjadi titik terang sebuah fitnah. Titik terang sebuah apa? Fitnah. Beliau kisahnya dibaca ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Tapi kesabaran dibalik itu. Kesabaran dibalik itu. Naam. Ini. Barakallahu fikum. Kisahnya masyhur, ya, bisa kita lihat di dalam surat apa? An-Nur, di dalam surat An-Nur. Kalau bukan karena waktu yang sudah bablas, ya, saya baca lengkap, ya. Tapi sudah bablas, ya, pikirannya sudah kondangan, ya, Pak, ya. Apa rapat? Nah, sudah sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita insya Allah lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.